sendiri menghias tubuh dan yang mengevaluasi raga. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati yang telah kau lewati. Ia berganti samamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.